dang tiang nanang ngetal yah paningalan tiang nepo foto memelan bapa ngalain tiang menjalan maluan tunggu dake madian tiange hidup lara tanpa guna gini ne hidup pedidi kubo sing ada nyama ulian belok tiang jani segala pelupa jiwa. Ampurayang meme, ampurayang tiang bapa, tiang tu sengi jangan nang meme bapa bahagia. Oh, ampurayang meme, ampurayang tiang bapa, tiang mula piana sana tak berguna. Madian tiang eh hidup lara tanpa guna ikunine hidup berdidi kubo seng ada nyaman ulian belok tiang jani singelah melupa jiwa. Ampurayang meme, ampurayang tiang bapa, tiang tu sengi jangan nang meme bapa bahagia. Oh, ampurayang meme, ampurayang tiang bapa, tiang mula piana sana tak berguna. Ampurayang meme, ampurayang tiang bapa, tiang tu sengi jangan nang meme bapa bahagia. Oh, ampurayang meme, ampurayang tiang bapa, tiang mula piana sana tak berguna.